Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Allah ya dzal jalali wal ikram, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat berangkaikan salam sama-sama kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada siang hari Ramadan ini ya, kita akan membahas tentang keutamaan dan kehebatan sedekah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika bercerita kepada sahabat, ketika Allah menciptakan bumi, bumi ini berguncang. Tak mau diam. Berguncang bumi, bergetar. Nah, ketika itu Allah ciptakan gunung. Ketika Allah ciptakan gunung, maka bumi seketika diam. Maka malaikat pun kagum. Malaikat tanya, ya Allah, apakah ada makhluk engkau yang lebih hebat daripada gunung? Karena gunung dianggap hebat, mampu menenangkan bumi yang berguncang. Maka malaikat pun tanya, ya Allah, apakah ada makhluk yang engkau ciptakan lebih hebat daripada gunung? Ada, kata Allah. Apa sih Allah? Yang lebih hebat daripada gunung adalah makhluk yang kubuat itu besi, kata Allah. Besi lebih hebat daripada gunung. Kenapa? Setinggi apapun gunungnya, sebesar apapun gunungnya, kalau dibuldozer pakai besi, bisa roboh. Besi lebih hebat daripada gunung. Selain daripada gunung, ada yang lebih hebat lagi Allah. Ada, kata Allah. Yang lebih hebat daripada besi, makhlukku adalah api. Besi kalah sama api ya. Kalah. Dibakar akhir. Apakah ada makhluk kau yang lebih hebat daripada api, ya Allah? Ada, kata Allah. Apa? Air. Kalau ada rumah terbakar, madamkannya pakai apa, Bu? Pakai air. Ya. Api dipadamkan pakai air. Cuma satu api saja yang tidak bisa dipadamkan pakai air. Api asmara. Ya, kalau api kompor dipadamkan dengan air, api yang membakar rumah dipadamkan dengan air, yang tak bisa dipadamkan dengan air, api asmara. Ibu-ibu yang muda kayak saya tak usah lagi asmara lah. Api asmara. Jadi lebih hebat daripada besi ada api, lebih hebat daripada api kata Allah ada air. Kalau gitu ya Allah, apakah ada makhluk yang lebih hebat daripada air? Ada, kata Allah. Apa yang lebih hebat daripada air, ya Allah? Angin. Yeah. Angin lebih hebat daripada air. Kenapa? Tengok itu, Bu, awan itu air. Ya kan, awan itu ditiup sama angin. Di mana berhenti ditiup angin, jadilah hujan. Yeah. Jadi, angin lebih hebat daripada air. Ya Allah, apakah ada makhlukmu yang lebih hebat daripada angin itu? Ada. Siapa? Apa dia? Hambaku yang bersedekah tangan kanannya, bersedekah tangan kirinya, tidak tahu. Artinya, orang yang bersedekah dengan ikhlas lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada angin. Orang yang bersedekah dengan ikhlas lebih hebat daripada seluruh alam semesta. Itu maksudnya. Ya, luar biasa. Itu kehebatan sedekah. Jadi orang yang bersedekah dengan tangan kanan tidak tahu tangan kirinya. Maksudnya orang yang bersedekah dengan ikhlas Itu ibu ya? Bukan pula besok ibu kalau sedekah. Oh, semalam dibilang Ustaz, orang yang paling hebat itu orang yang sedekah dengan ikhlas itu tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya enggak tahu. Makanya dirodokkannya tangan kirinya. Asal bersedekah dia, sedekah tangan kiri. Asal bersedekah. Bukan itu. Orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri enggak tahu, maksudnya bukan dirondokkannya tangan kirinya. Orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, maksudnya orang yang ikhlas. Sampai yang paling dekat pun dia tidak tahu. Tangan kanan sama tangan kiri kan dekat. Yang paling dekat pun enggak tahu. Kalau orang sudah enggak ikhlas, jangankan yang paling dekat, yang paling jauh pun orang tahu. Dia sedekahnya di daerah apa namanya? Al-Fatiha. Dia sedekahnya di Al-Fatiha, orang timur-timur tahu. Dia sedekahnya di Al-Fatiha, iya kan? Orang Surabaya tahu. Maksudnya tadi, yang paling dekat pun dia tidak tahu. Tangan kanannya tidak tahu. Apa yang disedekahkan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Apa yang disedekahkan pada tangan kirinya, tangan kanannya tidak tahu. Artinya orang yang ikhlas, yang paling dekat pun tidak tahu. Kita biasanya kalau sedekah tangan kita yang paling dekat dengan sedekah kita adalah mulut. Yang paling dekat mulut. Ya kan? Orang kalau sudah marah dengan apa yang dia sedekahkan tak peduli lagi pahala di sisi Allah. Apa lagi? Biarin dibangkitnya. Aku nyesal kali ngasih dia itu lah. Memang enggak tahu diuntung, enggak tahu diotak, enggak tahu terima kasih, nyesal lah terus. Ibu jangan dicerita-cerita ibu, nanti enggak ada pahala. Biarin mampus, enggak ada pahala, enggak apa-apa. Nah, kalau sudah lagi marah. Apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekah engkau dengan menyebut-nyebut apa yang engkau berikan dan menyakiti hati orang yang engkau kasih. Suratul Baqarah di atas 262, kalau enggak saya rasa 263 begitulah ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutkan dan menyakitkan hati orang yang menerima. Jadi ada dua yang membatalkan sedekah. Di sisi Allah. Apa yang dua yang membatalkan di sisi Allah? Yang pertama menyebut-nyebutnya. Yang kedua menyakiti orang yang diberi. Batal. Menyebut-nyebut. Aku ikhlas aku, kukasih waktu. Ikhlas aku. Ikhlas itu bukan di mulut, ikhlas itu di hati. Nah, itu satu, batal. Banyak disebut-sebut batal. Yang kedua, batal lagi sedekah itu dengan apa? Menyakiti hati orang yang menerima. Memang dikasih, tapi disindirnya, disinggungnya hati orang itu. Sehingga sakitlah hatinya. Maka kata Quran apa? Ya. Perkataan yang baik lebih mulia daripada sedekah yang menyakitkan. Perkataan yang baik, datang bu pengemis, minta rumah kita. Kalau kita enggak memberi, ucapkan yang baik, lebih mulia di sisi Allah daripada kita ngasih, mengucapkan yang enggak baik. Pengemis datang ke rumah kita. Apa kita bilang kata-kata yang baik, kita lagi enggak ada duit atau lagi ada kurang. Bu, maaf ya. Pak, maaf ya. Perkataan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah yang menyakitkan. Memang ngasih. Ibu memang enggak ada otak, tiap bulan datang. Macam Cino aja buat aku, yo. Tapi kasih juga. Nah, bu, aku kasih ini, bu. Tapi udah sedang menerang lagi, bu. Kerja kenapa, ibu? Itu sedekah yang menyakitkan. Lebih bagus enggak ngasih, kata Allah. Tapi baik kata-katanya. Makanya perkataan yang baik ini sedekah. Menurut ulama. Perkataan yang baik sedekah. Ya kan? Makanya ada orang. Datang orang minta sumbangan. Panitia Isra Mi'raj, Panitia Maulid. Setelah dipegangnya habis ini. Maka kalau orang datang panitia ke rumahnya. Dia berceramah aja. Sedekah apa? Sedekah zakat. Pak, kami mengenakan Isra Mi'raj nih, Pak. Ini bagus kalian yang bikinnya. Ini pemuda-pemuda harus bikin seperti ini supaya menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Kalian harus gerakkan orang tua gitu. Udah, begitu udah pulang bapak tuh, iya kan, uang pun tak keluar juga. Kenapa? Sedekah kata bapaknya. Ya. Jadi sebaik-baik, lebih baik perkataan yang mulia daripada sedekah yang menyakitkan. Tapi mana yang lebih baik daripada keduanya itu? Tentunya adalah perkataan yang mulia diiringi dengan sedekah yang bermanfaat. Kan gitu, Bu? Perkataan yang baik tidak bersedekah, lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Tetapi yang terbaik daripada itu apa? Perkataan yang baik diiringi dengan sedekah yang baik juga. Inilah cuman yang bisa kami sedekahkan buat Ibu, ya. Menyambut hari raya ini cuman uang 2 juta, ya kan? Nah, ya kan? Ini sarung, ini telekung, Bu, untuk apa, ya? Cuman inilah yang bisa, kan? Lebih baik. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kata-kata yang baik. Jangan menyakitkan orang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut apa yang kau berikan dan dengan menyakiti hati orang yang menerima. Ya. Nah. Ibu-ibu hadirin dimuliakan Allah. Ya. Rasul mengatakan ada dua sekurang-kurangnya. Ya. Fadilah orang yang bersedekah. Yang pertama, kata Rasul, sedekah itu memanjangkan umur. Yang kedua, sedekah itu menolak bala. Nah, jadi ada dua sekurang-kurangnya, Bu, sedekah itu. Yang pertama, panjang umur. Panjang umur maksudnya apa? Umurnya nggak bertambah, Bu. Kalau memang targetnya sudah ditentukan Allah 50, mati 50. Tapi panjang dalam kenangan indah. Panjang umurnya. Aih, kalau ibu tuh dulu ya waktu masa hidupnya, aih, kalau bulan Ramadan gini, udah dekat-dekat rumah Ramadan nih, dibaginya orang kampung tuh, sebaik manging dari ibu tuh ganti bini mudanya, ih, kulitnya. Kan panjang umur ibu tuh kan, dikenang orang. Iya kan? Dikenang orang, panjang umur ibu. Jadi kata Nabi yang pertama kali dikenang, itu panjang umur maksudnya, dalam kebaikan orang yang rajin bersedekah. Kalau yang nggak berani misalnya, kalau lewat kuburannya pun takut awal. Jangan lewat kuburan itu kenapa? Yang mati dulu, politiknya nak uji bilah. Jangankan hartanya, diminta, nggak dikasihnya. Dosanya pun kita minta, nggak dikasih. Saking pelitnya, Bu, dosanya diminta, nggak dikasih. Pernah tahu orang yang berdosa diminta, nggak dikasih? Ada. Tukang apa? Ada pencuri, curi mangga, Bu. Pagi-pagi curi mangga satu guni. Kira-kira 200 biji mangga yang dia curi. Ya, lewatlah uak nih baru pulang sholat subuh, Pak Haji, tengoknya, apa itu nak, mangga wak, dari mana, baru beli wak dari sentral, padahal mencuri dia. Teringatlah Pak Haji ditanyanya, nah, bolehnya wak minta mangga dulu biji, menantu wak tukar udah ngidam pula. Tapi ngidamnya aneh, minta mangga, mangga yang mintaan, tak boleh dibeli. Janganlah wak, sayanglah ku, mahal-mahal ku beli, ku bagi pula sama wak, padahal dia mencuri. Coba kalau dikasihnya 5 biji sama wak ini, mangganya 200 mangga curiannya. Kalau dikasihnya 5, tinggal 195 mangga lagi dosanya. Iya kan, Bu? Kayak kan? Dia 200 mangga dicurinya, kalau dikasihnya sedekahkannya 5, enggak 200 mangga dosa dia, tinggal 195. Dosanya pun diminta enggak dikasih. Inilah kalau orang bakil, tunjuk tangannya kayak gini, kasih 500, betul. Ya, dosanya enggak dikasih, Allah. Ya, yang pertama panjang umur, yang kedua apa? Menolak bala. Saya mau bahas tolak bala dalam segi sedekah. Bu, ketentuan Allah, takdir Allah tidak bisa dirubah. Takdir Allah bisa dirubah dengan doa orang Islam, dan yang kedua takdir Allah di alam dunia bisa dirubah Allah menjadi di alam mimpi. Kejadian takdir tak boleh dirubah. Allah itu konsisten, tetap. Tetapi kejadian yang seharusnya terjadi di alam nyata, bisa dirubah Allah terjadi di alam mimpi dengan sebab kita sedekah. Makanya kalau ibu mimpi jelek, jangan cepat-cepat ibu buruk sangka. Mungkin boleh jadi, mimpi jelek tadi, mimpi buruk tadi adalah peralihan apa yang seharusnya ibu alami di dunia dengan sebab sedekah dialihkan Allah yang seharusnya terjadi di dunia, terjadi di alam mimpi. Syukur, Alhamdulillah. Nah, ini mau saya bahas nih. Tak dapat ibu kaji di dalam lain-lain. Ya. Kita kan kalau mimpi, apa mimpi sesuatu, apa, kecewa kita kan? Jangan, Islam tuh husnuzan, Islam tuh baik sangka. Ya. Jadi menolak bala, kata Rasul, ketika kita bersedekah, seharusnya, contoh, tanggal, maaf ya, Semarang tanggal 9 ya. Dalam di catatan Lauh Mahfuz, Allah sudah takdirkan kita, tanggal 9 Juli jam 10 pagi, sudah takdirkan, tidak bisa dirubah, Bu, ya. Sudah, tanggal 9 Juli jam 10, si Polan ditabrak kereta, kakinya patah. Itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tanggal 9 jam 7, si Polan tadi bersedekah. Dengan ikhlas. Taat. Ya kan? Tanggal 9 jam 7. 3 jam jaraknya. Udah. Ya kan? Si Polan tadi begitu sedekah, tertidur. Ini contoh. Tertidur. Mimpilah si Polan tadi tabrakan. Kakinya patah. Terkejut dalam tidur, bangun, astagfirullahaladzim, rupanya aku bermimpi. Ini bukan mimpi buruk, ini mimpi bagus. Takdir dia yang harusnya terjadi di alam dunia, dengan sebab dia sedekah, dipindahkan Allah ke alam mimpi. Untung kan, takdir tetap tidak bisa berubah. Paham maksud cerita saya? Tapi mana lebih baik ketika takdir tadi patah kaki dalam alam nyata, atau patah kaki dari alam mimpi? Alam mimpi. Suatu ketika, jadi maka saya bilang tadi sedekah ini menolak bala. Jadi jangan takut kita. Pernah kan kita ibu-ibu pernah mengalami, sama kayak saya pernah mengalami suatu ketika mimpi manjat pohon, tiba-tiba jatuh, duk, betul-betul kita jatuh dari tempat tidur. Ada kaitannya, ya Bu ya. Pernah kan mimpi manjat pohon, tahu-tahu jatuh, duk, tahu-tahu kita bangun pun, astagfirullahaladzim, rupanya kita pun jatuh dari tempat tidur. Antara alam nyata dan alam mimpi nyambung. Suatu ketika datanglah seorang kepada guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang ini seorang pedagang, maka orang ini datang. Wahai guru, mohon doakan saya. Saya ingin pergi berniaga. Tanggal berapa? Tanggal sekian jam sekian. Tolong doakan saya supaya saya selamat di dalam berdagang. Kalau kau mau doa selamat, pergilah doa, minta doa kepada muridku yang di sana. Guru ini menyuruh orang ini minta doa kepada muridnya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa di dalamnya, sebelum saya lanjutkan ceritanya. Dia adalah seorang ulama tasawuf, disegani oleh seluruh ulama-ulama yang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani punya banyak kekaromahan. Keramat dia, nampak keramatnya, karomahnya. Ya. Salah satunya si Abdul Qadir Jailani waktu dia kecil, Bu, di bulan setiap bulan Ramadan waktu dia netek, dia nusuk sama ibunya. Asal bulan Ramadan di siang hari dia tidak mau netek. Tukar romahnya sudah nampak waktu kecil. Ya. Jadi asal bulan Ramadan si Abdul Qadir Jailani disusukan sama ibunya, ya kan? Asal siang hari dia tak minum. Nanti udah waktunya buka, asal dikasih susu baru dia mau. Itu saya harus lupa dia lagi. Dari sejak kecil sudah nampak karomahnya. Ya, sejak kecil sudah puasa. Kalau orang sekarang, ya kan? Udah besar pun nggak puasa. Ya. Maka saya bilang banyak yang nggak puasa. 20% ada saya rasa umat Islam yang nggak puasa. Tapi kalau ada raya nomor 1. Kalau nggak punya malu dia. Orang yang nanti ada raya itu, Bu, itu orang yang puasa, Bu. Kita kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kan itu ucapan kita. Di Quran, di hadis nggak ada ini, Bu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu nggak ada di Quran, di hadis nggak ada. Carilah, nggak ada. Kapan kata-kata minal aidin wal faizin ini ada? Ternyata diseleksi dalam sejarah, ucapan minal aidin wal faizin ini diucapkan oleh sahabat yang menyambut para sahabat lain yang pulang dari perang. Jadi ketika sahabat lain pulang dari perang, sahabat yang tidak ikut perang menyambut mereka dengan minal aidin wal faizin, selamat kembali dari peperangan. Begitulah makna kata-kata ini. Selamat kembali dari peperangan, semoga sudah mendapat izin dan ridha Allah. Itu maksud kata-kata minal aidin wal faizin. Kata-kata ini bukan Quran, bukan hadis, tetapi kata-kata yang sahih, kata-kata yang baik. Boleh diucapkan. Nah, kalau nanti ibu hari raya minal aidin wal faizin, ibu lihat-lihat orangnya, jangan asal sebut. Kalau tahu ibu memang dia puasa, cocok, ini kalimat. Kalau tahu memang dia terawih, bagus, ini kalimat sama dia. Minal aidin wal faidin, selamat ya kembali dari pertempuran, menang, gitulah. Selamat ya menang, cocok. Karena selama bulan Ramadan dia perang. Perang lawan nafsu, perang gak makan, perang gak minum, perang melawan tidur, kan kesalahan-kesalahan. Ini kalau dia gak puasa, gak cocok, bu Mubadir. Minal aidin wal faidin, dia aja gak puasa. Minal aidin wal faidin, dia aja gak terawih. Minal aidin wal faidin, dia aja pun gak berbuat apa-apa. Jadi tengok-tengok, bu. Begitu, minal aidin wal faidin, tengok. Kalau sama-sama berburu, cocok lah. Minal aidin wal faidin, kalau dia berpuasa. Nah, saya lanjutkan cerita Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Nah, ketika itu orang ini datanglah. Wahai, orang masih kecil, dia jadi Syekh. Masih kecil. Ya masih belum kecil, tapi remaja belum saya lah. Tolong doakan saya anak muda, supaya saya selamat. Saya mau berani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah tahu maksudnya, karena dia kasat. Pada tanggal orang ini berangkat, dia akan dihadang oleh penyamun. Dia akan dapat musibah. Nah, tetapi Syekh Abdul Qadir tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah orang ini. Nah, makanya kata Rasulullah, tak doa itu bisa merubah takdir. Nah, yang bisa merubah takdir itu doa orang yang beriman. Nah, ya. Maaf. Kemudian, pergilah orang ini. Didoakan Syekh Abdul Qadir, pergi orang ini. Pada hari yang ditentukan betul, dia tertidur lagi di suatu tempat, dan dia mimpi bahwa dia diserang oleh perampok. Pada saat itu dia diserang perampok, dan dalam mimpinya dia merasa dia dibacok tangannya. Ketika dia merasa dibacok tangannya, astagfirullah, Allahu Akbar, dia terbangun, terkejut. Ya kan, dipegangnya tangannya begini, tangan yang dalam mimpi dia tidak bacok. Dipegangnya begini, tangannya berdarah, cuma dia dalam mimpi. Subhanallah. Artinya apa? Dirubah Allah takdir yang harusnya terjadi di alam dunia menjadi di alam mimpi. Waktu dia mimpi bacok, dia terbangun tersentak, dan waktu dia pegang tangannya, betul-betul tangannya yang kena bacok tadi berdarah, padahal dia dalam mimpi. Nggak bisa dinafikan bu, kejadian-kejadian seperti ini. Islam itu ada yang nyata, ada yang gaib. Barang siapa yang tak percaya dengan yang gaib, maka runtuh keimanannya. Yang nyata ada, yang gaib ada. Quran Surah Al-Baqarah sudah bilang Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna Bil Ghaib. Dan terusnya, orang yang bertakwa itu yang beriman kepada yang gaib. Agamanya tidak semua jahil, yang gaib ada bukti tadi. Kita sering mengalami itu. Kita sering mengalami. Seperti contoh yang saya bilang tadi, kita mimpi dikejar-kejar orang. Tahu-tahu kita jatuh, duk, rupanya kita pun terbangun betul. Astagfirullah, kita jatuh dari tempat tidur. Nah, sering ada kaitan. Maka, dua di antara sekian banyak fadilah sedekah. Yang pertama, panjangkan umur. Yang kedua, menolak bala. Bagaimana cara Allah menolak bala? Kalau bala yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, dirubah Allah dari alam dunia kepada alam mimpi. Jadi kalau kita mimpi yang buruk-buruk, bu, jangan buruk sangka kepada Allah. Boleh jadi itu seharusnya terjadi di dunia, dialihkan Allah terjadi dalam mimpi dengan asbab kita bersedekah. Itu dia. Tapi ingat dua yang menerangkan sedekah. Ya. Apa tadi? Manni wal azab. Menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima. Alhamdulillah, ini kan sudah dekat hari raya, ya. Nah, ya. Banyak cerita-cerita tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang bersedekah, ya. Sampai satu ketika mungkin sudah pernah saya ceritakan, ada seorang janda yang sangat pelit, seorang janda yang sangat bakhil, tidak pernah bersedekah, tidak pernah berzakat, tidak pernah berinfak, dan juga zolimnya si janda ini, dia tidak percaya adanya siksa kubur. Janda ini janda kaya. Rumahnya besar, ladangnya banyak, sawahnya berserak, kebunnya pun luas. Tapi tak pernah bersedekah. Dan dia tak percaya adanya siksa kubur. Cerita ini diceritakan oleh orang tua saya kepada anaknya. Anaknya yang cerita sama saya, menurut orang tuanya kejadian ini terjadi di kampung mereka. Nah, jadi cerita orang ini sama saya. yang cerita ini adalah orang tuanya. Nah, maka ketika itu dia tidak percaya, maka dia bilang, aku tidak percaya ada sisa kubur di situ. Maka dia panggil ustaz, dia panggil orang kampung, kalau gitu coba tes aku, betul tidak ada sisa kubur, katanya. Mau nantang dia. Nah, aku tak percaya kalau ada mati di sisa kubur, ada mereka datang. Oke, dikumpulkanlah ustaz, dikumpulkan orang kampung. Ya. Nah, dikuburkanlah dia, tetapi dikasih tali ke atas. Nah, jadi kalau nanti aku tidak tahan atau apa, aku tarik tali ini, katanya. Nah, kan gitu. Takut juga dengan dia. Nah, oke, dimasukkanlah dia. Begitu dimasukkan ke dalam kubur, dia tidak berapa lama, ditariknya tali. Ya, ditariknya tali, menandakan dia minta tolong, minta dibuka. Dibukalah lagi sama orang ini. Apa dia bilang? Dengan tergagap-gagap, tertakut-takut, apa dia bilang? Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Tadi datang dua malaikat sama aku. Kan gitu kan? Yang satu nanya, yang satu bawa cambuk api. Jadi yang makan dua malaikat itu, Bu, yang satu nanya, yang satu nyiksa. Yang nyiksa ini bawa cambuk api, Bu. Cambuknya cambuk api. Jadi bagaimana katanya? Aku dicambuk, katanya. Kan gitu kan? Karena kesalahanku tak pernah beribadah, dicambuk. Tapi kok gak apa-apanya, katanya. Itulah, katanya. Luar biasanya, katanya. Kenapa? Asal aku dicambuk dari muka, kulit pisang menghalang. Asal dicambuk dari belakang, kulit pisang menghalang. Asal dicambuk kepalaku, kulit pisang. Jadi cambukan api malaikat itu terhalang dengan kulit pisang. Orang itu heran, kok hebat sekali kulit pisang nih? Kok bisa pula menghalangi cambuk api malaikat? Ditanya orang nih, kenapa bisa pula kulit pisang yang menjadi penghalang kau daripada cambukan api malaikat? Itulah, seumur hidup aku, baru sekali itulah aku sedekah kulit pisang. Seumur hidup, Bu, sedekahnya sekali kulit pisang, bukan pisangnya, kulitnya. Bagaimana kau bisa sedekah kulit pisang, katanya? Jadi begini waktu itu, aku lagi duduk-duduk di muka rumahku, bahkan bisa. Datanglah pengemis. Pengemis ini bilang, tolonglah Bu, aku dah lama tak makan, Bu, lapar, kali aku tolonglah Bu. Dia kan, karena namanya aku orang pelit, katanya. Aku makan pisang, isinya aku makan, kulitnya aku kasih sama dia, katanya. Tapi ikhlas kali aku, katanya. Iyalah Bu, kalau kulitnya pulang nggak ikhlas, yang baik. Ikhlaslah kalau orang kulitnya, orang diri sampah. Ikhlas aku, katanya. Ah, itu tadi. Ikhlas aku, kulit itu apa? Mungkin kalau isinya tak ikhlas dia, kan gitu. Orang pelit. Karena kulitnya ikhlas saja. Ku sedekahkanlah kulit ikhlas tubuh tampak. Karena makan tahu lah, katanya. Ikhlas kali aku, katanya. Ikhlas kali aku masih kulit pisang, katanya. Ikhlas kulit pisang. Jadi rupanya kulit pisang yang ku sedekahkan itulah yang alami aku daripada cambuk api malaikat. Itu baru kulit pisang, Bu. Apalagi sak pisang-pisangnya. Itu baru satu kulitnya, Bu. Iya kan? Kayak mana lagi kalau pisangnya satu motor? Makanya itu banyak orang kalau hari Jumat, Bu. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, tuan-tuan saya kita, suruh kita sedekah apa? Nah, pisang, ya kan? Itu banyak orang kalau di... Itu ngambilkan cerita itu. Ulama-ulama dulu. Tuan saya, Mahmud Syahbudin Nasution di Kampung Mendiling. Orang tua saya juga itu ya. Allah Mayerham sudah meninggal. Salah satu wasiat dia, kalau mau kita dapat keberkahan rezeki, ya dapat rezeki yang berkah, sedekahlah pisang setiap hari Jumat. Ah, ya. Rezeki ini tuh berkat yang penting, bukan banyaknya. Kadang kita penghasilan kita tuh sama, Bu. Gaji bapak itu 1 juta sebulan, gaji bapak ini 1 juta sebulan, bapak ini 1 juta yang sebulan, bapak A ini rumahnya 6. Bapak ini nyewa saja 1 juta. Bapak ini gaji 1 juta sebulan, istrinya 1. Bapak ini pun 1 juga. Bapak maksudnya gini, yang gajinya 1 juta, yang ini bininya 1, istrinya 1, yang ini anaknya 10, yang ini anaknya 1. Yang anaknya yang 10 ini kuliah semua, yang 1 ini SMP pun tak tamat. Gaji sama, berkat. Yang dicari rezeki ini berkatnya. Jadi rezeki yang berkat itu beda. Banyak tuh kalau nggak berkat, entek, bablas. Banyak. Penghasilan dia banyak, 1 bulan berapa? 30 juta gaji sebulan. Nggak nampak hasilnya. Nggak berkat. Jadi cari rezeki itu yang berkat. Kata guru-guru kita, untuk mencapai keberkatan rezeki, tiap hari Jumat sedekah pisang. Itu dia. Nah, fadilah-fadilah sedekah ini apalagi. Nah, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua kita akan membahas tentang macam-macam yang namanya sedekah. Jadi ada beberapa macam. Ya. Quran mengatakan, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya. ويقيمون الصلاة, menegakkan salat, ya. Kemudian orang-orang yang ومما رزقناهم ينفقون, mereka orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Jadi menafkahkan jalan rezeki jalan Allah itu yang pertama ada namanya sedekah, ya, kemudian ada namanya infak, ada namanya zakat, ada namanya hibah, ada namanya sedekah, infak, zakat, hibah. Mungkin salah satu nanti kita akan melakukan zakat fitrah. Saya bahas zakat fitrah, saya kaitkan dengan masalah sedekah ini. Ya, karena kita cuma ada dua kali pertemuan lagi. Jadi zakat fitrah adalah zakat tiap-tiap diri. Ya. Syarat zakat fitrah ini, belanja kita cukup pada tanggal 1 Syawal. Kalau sudah ada belanja kita pada tanggal 1 Syawal, wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu zakat fitrah? Dari mulai 1 Ramadan sampai tanggal, sampai akhir Ramadan, paling lambat pada 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Itu paling lambat. Jadi sekarang udah boleh, Bu. Sekarang udah boleh. Ya, sunat hukumnya. Jadi Ustaz, boleh sekarang, boleh. Mana bagus sekarang sama di akhir-akhir nanti? Bagus sekarang. Kalau udah ada, kasih sekarang. Kenapa? Karena supaya bisa dimanfaatkan kepada fakir, miskin, orang tidak mampu. Itu satu. Dari segi waktu, ini sudah bisa, zakat fitrah. Yang kedua, siapa yang lebih baik menerima zakat fitrah? Kan gitu? Iya kan? Nah, boleh kepada badan amil, boleh. Mana tapi Quran menyuruh, Rasulullah menyuruh sebaik-baik sedekah itu kepada kaum kerabat yang kita kenal. Kalau kita berzakat kepada kaum kerabat, ada dua keuntungan kata Rasul. Yang pertama menunaikan syariat, yang kedua mempererat silaturahmi. Itu tentunya. Kalau kemarin amin, kita serahkan zakat fitrah tadi cuma dapat satu. Apa itu? Syariat saja. Kan gitu kan? Tak tahu kita akan menerima, kan gitu. Ini bukan tak sah ya. Ini cerita yang mana lebih baik. Paham ya? Nah, mana lebih baik? Boleh ibu kasih kepada amil? Boleh. Sah. Mana lebih baik ibu kasih ke keluarga? Saudarakah? Tetanggakah? Nah, siapa saja? Boleh. Asal dia layak. Ya kan? Nah, lebih bagus. Dua yang kita dapat. Apa yang kita dapat? Yang pertama, ya, memenuhi tuntutan syariat, yang kedua mempererat silaturahmi. Ibu kasih dia setelah tadi pala sama ibu, begitu ibu kasih sama dia, eh baik juga rupanya ibu ini, silaturahmi, ya, kasih nanti. Jadi waktu udah boleh sekarang, kalau udah ada sekarang lu bayar, ya kan, 2 kilo 7 on boleh, beras boleh kasih sama dia. Siapa yang ibu, ini kan nanti ibu ngomong kepada suami lah ya. Yang kita tanggung, yang ditanggung suami adalah orang dirinya dan orang yang ditanggungnya. Jadi misalnya suami tadi menanggung istri, anak. Ya. Apa yang harus ditanggung sementara orang itu masih makan, biarpun anak ibu udah kerja misalnya. Tapi makan tetap sama ibu, berarti zakat fitrahnya ibu, bapak yang bayar, yang menanggung. Maksudnya kalau ada kepala rumah tangga lah gitu ya. Kan di sini mungkin ada yang masih ada suami, atau mungkin sudah ada janda, kan gitu. Jadi maksudnya siapa yang menanggung biayanya, itulah yang menanggung zakat fitrahnya. Kita punya anak. Sedangkan ibu ada punya anak. Anak ibu udah kerja. Kan gitu. Tetapi makannya masih sama ibu. Ibu yang memakan, jadi sekali-sekali ngasih. Gak ada ketentuan. Berarti zakat fitrahnya masih ketentuan daripada orang tuanya yang mengeluarkan. Bolehkah anak berzakat fitrah kepada orang tuanya? Jawabannya dua. Bisa boleh, bisa tidak. Ya, kan ada pertanyaan. Boleh nggak Ustaz saya zakat fitrah kepada orang tua saya, kepada mama saya, tetap kepada ayah saya, kan gitu? Kepada orang tua, boleh. Jawabannya ada dua. Bisa boleh, bisa tidak. kapan boleh? Boleh seorang anak berzakat kepada orang tuanya apabila orang tuanya bukan dalam tanggungan dia belanjanya sehari-hari. Paham? Orang ibu tinggal di Medan, orang tua ibu di tebing tinggi. Belanja dia bukan ibu yang nanggung. Dia susah memang, kan gitu kan? Dia susah. Belanja ibu, belanja dia bukan ibu yang nanggung, anak yang lain nanggung, kan gitu kan? Tiap bulan ada anak yang lain ngasih uang belanja dia. Ibu enggak, ibu sekali-kali. Nah, ibu boleh bayar zakat sama dia. Tetapi anak ibu, saudara ibu atau anaknya yang menanggung dia tiap bulan, tak boleh. Justru dia yang harus membayarkan zakat orang tuanya. Paham? Jadi makanya saya bilang tadi, bolehkah seorang anak berzakat fitrah kepada orang tuanya? Ada dua jawabannya. Bisa kalau bukan dia yang menanggung biaya orang tua tadi. Tidak bisa kalau dia yang menanggung biaya makannya. Nah, itu dia, Bu, ya. Zakat fitrah. Boleh uang. Imam Syafi'i tidak boleh uang, tapi cuma satu-satunya. Tiga mazhab yang lain boleh diganti dengan uang. Ya. Yang tak boleh diganti dengan uang cuma Imam Syafi'i saja. Imam yang lain boleh diganti dengan uang. Ibu-ibu terserah. Tiga, empat mazhab ini cuma Imam Syafi'i yang tak boleh pakai uang. Tiga mazhab yang lain, Imam Hambali, Hanafi, Imam Malik, boleh diganti dengan uang. Ya kan gitu. Nah, jadi kalau saya, boleh. Saya pun kadang-kadang saya ganti dengan uang. Ya. Bisa? Nah. Jadi ada orang berpaham tak boleh ganti uang katanya kan? Boleh pakai beras dia. Ganti pakai sapi. Tapi kalau dia boleh ganti dengan uang, silakan. Kalau kita ganti dengan uang, jumlah yang kita keluarkan seidentik dengan beras yang kita makan. Ibu makan berasnya apa yang seringnya? Harganya berapa? Ibu biasa makan beras harga 10 ribu misalnya. Maka ketika ibu berzakat juga 2 kilo 7an kali 10 ribu kalau mau diganti uang. Jangan pula ibu cari beras yang harga 7 ribu. 7 ribu kali 2,7, jangan, itu nggak adil. Nah, ya kan? Kita cari benar, Allah melihat, Allah tahu. Kan gitu? Allah tahu. Jangan pula kita, sayang lah. Kalau sayang, kalau saya jangkat, sekalian lah. 2 kilo 7 on. Ya. Itu dia. Nah, baik. Ya. Ini mengenai zakat, ya. Jadi Bu jangan tunggu-tunggu, kalau dari sekarang bagi, ya kan? Nah, keluarkan dulu 2 kilo 7-an itu, baru nanti perbanyak baju hari raya. Keluarkan 2 kilo 7-an itu, kali berapa orang kita tanggung, baru kita pikirkan ngecat rumah. Ini kadang-kadang rumah tercat, orden terganti, zakat lewat. Nah, Bu, lebih wajib lagi zakat ini. Zakatnya wajib. Wajib ini. Nah. Zakat tidak rumah becet, horden berganti. Iya kan? Kue banyak. Kue sepet, kue bangkit, kue kejepit, semua. Kue tadi. Ya kasihan anaknya. Anak tadi menunggu mamaknya membakar kue. Ma, kau ingin kali, minta lah mak yang itu. Kau ajak lah, kalau bahasa depan. Kau ajak lah, sebentar lah. Katanya kan gitu. Pas, kenapa sebentar mak? Tunggu lah yang nangus dulu sama kau. Tunggu yang nangus baru kasih anaknya. Kenapa yang nggak sama kau yang bagus bagus sama kamu anak tadi menunggu maknya ya kan memasak tadi begitu anak tuh makan hitam semua gigi. Kue bangkit yang harus dikasih kue sebenarnya punya mak. Iya Bu ya. Jadi zakatnya dulu kan Bu. Itu masalah kue nanti belakangan. Zakat nih tunaikan nih tunaikan nih. Ya kan bayar 27 on. Kalau nggak nanti dihisap kita diazab nanti. Ya kan? Awak beli kue jepit, kue bangkit tadi bisa, awak bikin kue banyak, begitu awak tak bayar zakat, kue bangkit itu yang mengimpit awak nanti di akhirat. Rasakanlah. Ya kan? Biar tak ada kue bangkit, kalau tapi yakinlah kita, kalau kita sedekah tadi, sudah kita ceritakan tadi awal tadi, begitu kita kasih zakat ini, ikhlas karena Allah Ta'ala, bertambah target ibu sekilo kue bangkit nanti, bisa jadi 10 kilo kue bangkit. Tenang aja. Amin. Dikasih oleh rezeki. Jadi rezeki itu katanya dalam Quran aja, Pak. Ya. Masalul ladzina yuntikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 'ashru habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu ikhlas, maka pahalanya seperti 7 tangkai. Jadi pahala orang yang sedekah dengan ikhlas tadi seperti 7 tangkai. Jadi dari 1 benih, kita ngasih 1. Yang tumbuh dari 1 itu 7 tangkainya. Ada cabangnya 7. Dari tiap-tiap cabang, kata Allah, ada 100 lagi benihnya. Berarti orang yang bersedekah ikhlas kepada Allah bukan 10 kali, 700 kali. Cuma orang matematikanya, matematika dunia. Dia bilang, 700 kali. Semalam aku ngasih, nyumbang 100 ribu, nggak dapatnya 700 ribu. Dia matematika dunia, Bu. Kalau matematika dunia, nyumbang infak 100 ribu, harusnya dapatnya 700. Kan 700 kali. Ya kan? Matematika akhirat, Bu, lebih dari situ. Seperti contoh cerita saya tadi. Dia sedekah 100 ribu, Bu, jam 7 tadi. Saya balik lagi cerita. Mimpi dia patah kakinya. Terbangun, astagfirullahaladzim, tengok kaki masih ada. Cuma mimpi tadi, kaki patah. Kalau di alam dunia, patah 2 kaki berapa cuma? Jutaan, 2 juta. Bu, miliar semua. Ibu kalau disuruh pilih, mana patah kaki 2 sama enggak punya, sama ibu mengeluarkan uang 2 miliar. Lalu keluar uang 2 miliar. Betul? Berarti Allah pindahkan mimpinya dari alam yang nyata ke alam yang gaib. Itu tadi, kita harus punya itu. Islamnya harus percaya dengan yang gaib, kalau enggak. Makanya itu kalau ada masalah, doa. Allah sudah bilang, aku malu menolak doa hamba yang berlinangan air mata. Yang paling pandai menangis dalam berdoa itu perempuan. Paling pandai menangis, jangankan kepada Allah. Kepada manusia pun dia panggil, apalagi kepada Allah. Yang paling pandai berdoa menangis itu perempuan. Perempuan minta doa kepada Allah dengan linangan air mata, Allah bilang, aku malu menolak doa hamba yang berlinangan air mata. Minta labu dengan nangis. Tidak mungkin tidak dikabulkan Allah. Allah malu. Berarti Allah akan mengabulkan doa itu. Mintalah dengan tangis. Apa yang ibu minta? Cuma ibu nggak perlu pakai bahasa Arab kalau nggak ngerti. Ibu doa tahajud pun ada pula ibu. Buku bahasa Arab itu taruhnya banyak. Doa ada tahajud. Apa yang dibacanya? Ibu tuh udah bacanya pun mengeja. Iya kan? Baca mengeja. Udah tuh artinya pun nggak tahu. Kalau doa itu, bu, apa yang kita tahu? Tuhan Allah tuh tahu semua bahasa. Orang Jawa pakai bahasa Jawa karena memang lebih mantap bahasa dia. Yang orang Mendeling, pakai bahasa doa Mendeling. Orang Ambon, pakai. Jangankan bahasa-bahasa daerah, bahasa kampung pun Allah tahu. Kan gitu? Nah, ini nggak ada sampai bahasa, orang nggak ngerti. Yang tak boleh diganti, sholat. Allahu Akbar. Mau orang Amerika, kalau takbiratul ihramnya pasti Allahu Akbar. Orang Jawa, Allahu Akbar. Orang Padang, Allahu Akbar. Tempat boleh berubah, apa ke Padang? Allah nan gagang. Untuk tahu deh. Baik, ini dapat kita sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat kepada kita bersama.